فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Apa hukum bercadar? Karena di luar sana ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalil tentang cadar. Bagaimana caranya tidak ada dalil? Ya, tentang cadar. Ini orang tidak baca Al-Quran saja. Suruh baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia dapatkan. Dalam Al-Quran ada 5 ayat tentang cadar itu. Ada 2 ayat di surah An-Nur dan 3 ayat di surah Al-Ahzab. Ya, dia baca saja. Saya sudah tunjukkan tempatnya. Kalau dia bisa paham, dia akan dapati nanti tempat-tempat itu. Ya, hukum cadar di antara ulama, ada yang mengatakan itu wajib. Ya, dan sedikit di antara ulama yang mengatakan itu sunnah. Dan pendapat mengatakan cadar itu sunnah itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Dan tidak usah diikuti model-model sebagian manusia. Kadang dia tidak mengerti apa arti agama, apa arti kehormatan, penjagaan terhadap perempuan, apa keindahan syariat. Dia tidak mengerti tentang hal tersebut, bicara-bicara tentang hukum-hukum agama. Ini tidak patas untuk didengarkan dan tidak usah ditoleh pada orang-orang yang berbicara seperti itu. Ya. Saya banyak pembahasan ya tentang dalil-dalil, kewajiban berhijab, kewajiban cadar, banyak pembahasan di tempat-tempat lain. Kita ada kajian tentang kehormatan perempuan, itu pernah saya terangkan. Dan ada beberapa sesi pertemuan di tafsir, kajian tafsir surah An-Nur, juga saya terangkan dalil-dalil tentang kewajiban cadar, menutup wajah.